hatimu, tenang-tenang di hatiku, di hatimu. Rahasia di hatimu, rahasia di hatiku, di hatimu. Kami miliki dunia ini, kami miliki dunia ini. Suka duka di hatimu, suka duka di hatiku, di hatimu. Makin dekat di hatimu, makin dekat di hatiku, di hatimu. Kami miliki dunia ini, rasa sayang di hatiku, di hatimu. Kasih sayang di hatiku, di hatimu.